rahasia yang lama tersembunyi. Bisa terbuka pada malam hari sunyi. Benar sangka ada sombra orang mati, ataukah sombra orang yang mau balari bini. Beta minta dari nona si jantung hati, bungkus bagian besok malam katong lari. Bungkus pakaian besok malam.